Mitra bisnis, pemerintah diminta untuk bisa menarik investasi dari China agar Indonesia tidak sekedar menjadi pasar bagi produk mereka saja. Namun pemerintah dituntut untuk bisa menarik investor China untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan investasi di sejumlah sektor industri di sini. Apalagi investasi dari China di Indonesia belum masuk dalam peringkat 10 besar, yang berarti investasi negeri tirai bambu ini masih relatif kecil. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, mengapa investasi dari China di Indonesia ini masih relatif kecil? China agresif investasi di berbagai penjuru dunia, tapi memang dia pemain baru di dunia ini. Jadi wajar kalau China belum merupakan pelaku utama atau kelompok investor besar. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Karena China masih pada level penguatan industri di dalam, penguatan ekonomi di dalam. Tapi sekarang mulai ekspansi, dan itu bertahap. Dan mereka mulai dari kelihatannya yang mencolok adalah investasi di sumber daya alam. Untuk yang menghasilkan energi yang dibutuhkan di negaranya. Jadi kalau dulu kan mereka membeli batubara, membeli minyak dari produsen. Sekarang mereka berusaha untuk memiliki tambang-tambang itu. Untuk security mereka. Lebih pasti kan kalau dimiliki gitu. Oleh karena itu di Indonesia, China masuk ke batubara, ke minyak, gas, ya Sinopec, dan sebagainya. Baru pada level itu. Kemudian kedua, jasa-jasa. Bank-bank besar di China praktis sudah hadir di Indonesia. Itu juga menandakan hubungan ekonomi kita dengan China makin kuat. Sekarang China merupakan asal impor terbesar kita, nomor satu. Kira-kira peranannya 17-18%. Sebaliknya, tahun 2008, China itu masih merupakan tujuan ekspor nomor tiga buat Indonesia. Nomor 4 ya, 2008, 2009 nomor 3, 2010 Januari Februari ini sudah nomor 2. Nah, itu kan butuh supporting pembiayaan, trading, transportasi. Kemudian mereka juga coba masuk di sektor konstruksi. Udah mulai, Bang Mark. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.